saja kau masih sendiri. Ku akan jadi bagian hidupmu, karena aku pun kini sendiri, sendiri. Yang sesungguhnya kau telah dengan dirinya, aku hanya bisa bersedih, bersedih. Andai saja aku jadi milikmu, andai saja kau pun mencintaiku, akhiri kesendirianku ini. Yang sesungguhnya kau telah berdua, bahagia dengan dirinya, aku hanya bisa bersedih, bersedih. Jadi milikmu, andai saja kau pun mencintaiku, ku kan